Persera BRI Sidoarjo bergetar. Oke, luar biasa sekali. Bisa minta tepuk tangannya sedikit buat Sera di sini, mana dulu dong ini?